Di halaman 42 kita teruskan tentang Madlayin. Apa sih Madlayin, Madlin? Terkadang buku ini jujur ya, semua orang menyadari, mengakui bahwa belajar dengan buku yang ditulis oleh Al-Mashud Syafi'i ini banyak yang sudah pinter. Tapi terkadang bagi ibu dan bapak yang masih juga pusing, sudah kami bantu dengan resume atau ringkasannya, bisa melihat nomor 14. Jadi bisa membahas, memahami Madlayin atau Madlin ini, terlebih dahulu harus tahu apa itu huruf lin. Nah, di resume sudah kami tuliskan nomor 14. Huruf lin atau huruf layin. Apa itu huruf lin? Huruf lin ialah setiap huruf yang berbaris fathah. Kalau menemukan ada huruf berbaris fathah, bertemu waw mati atau ya mati. Itu huruf lin. Jadi kebalikan atau lawan dari nomor 2. Lawan nomor 2 apa? Matobi'i. Kalau matobi'i kan huruf berbaris fathah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati. Itu matobi'i. Nah, sedangkan huruf lin itu hanya fathah saja. Itu pun fathahnya dengan waw mati atau fathah huruf berbaris fathah dengan ya mati. Itu aja huruf lin. Berapa panjangnya? Tidak ada panjangnya. Gitu. Beda dengan matobi'i. Kalau matobi'i panjang satu alif, kalau huruf lin tidak ada panjangnya. Kapan jadi panjang? Nah, kalau huruf linnya bertemu dengan satu huruf hidup, satu huruf kosar yang dihentikan, yang dimatikan. Jadilah nomor 15. Jadi, memahami nomor 15 harus paham dulu nomor 14. Itu. Nomor 15, Madlayin, Madlin, di resume ringkasan yang sudah kami bikinkan, kami buatkan. Madlayin atau Madlin ialah huruf lin atau nomor 14 bertemu dengan huruf hidup satu, tapi bertemu dengan huruf hidup yang dihentikan. Sama dengan nomor 3 proses awalnya. Sama seperti mad adil disukun. Mad adil disukun kan matobi'i ketemu satu huruf hidup bila dihentikan. Bila berhenti. Jika tidak berhenti, tidak. Mad lain pun begitu. Huruf lin yang bertemu dengan satu huruf hidup jika dihentikan. Kalau tidak berhenti, tidak ada yang panjang. Tidak terjadi mad lain. Itu. Jadi terjadinya mad lain, terjadinya mad adil disukun, keduanya sama. Adanya syarat dihentikan. Dan sama sebelumnya, kalau mad adil disukun sebelumnya ada matobi'i dan satu huruf hidup. Mad lain sebelumnya ada huruf lin dan satu huruf hidup yang sama-sama dihentikan. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi di halaman 42 sama. Halaman 42 nomor 10, Madlayin, yaitu waw atau ya mati sesudah huruf berbaris fathah. Itu ya, ini bahasanya agak bahasa agak susah. Waw atau ya mati sesudah huruf berbaris fathah. Sama saja dengan bahasa yang sudah kami buat. Yaitu setiap huruf yang ada baris, yang berbaris fathah, bertemu waw mati atau ya mati, sama dia ya. Cuman ini dibolak-balik aja kebalikannya itu ya. Kalau di halaman 42 nomor 10, Madlayin yaitu waw mati atau ya mati sesudah huruf berbaris fathah. Nah, serta, nah ini yang bahasa yang susah itu. Serta diiringi sebuah huruf yang hidup. Tapi ini belum tuntas di bawahnya. Madlayin ini terjadi bila dihentikan. Jika tidak dihentikan, tidak jadi mad lain, tidak ada mad. Panjangnya berapa? Panjangnya 2-6 harokat kalau dihentikan, kalau jadi mad lain. Gitu. Jadi sebetulnya bahasanya sama, hanya barangkali yang resume yang kami bikin, bahasanya lebih gamblang, lebih mudah dicerna, mudah-mudahan. Jadi untuk memahami mad lain, pahami dulu ada huruf lin gak syaratnya. Apa itu huruf lin? Huruf lin adalah setiap huruf berbaris fathah dengan waw mati, atau huruf berbaris fathah dengan ya mati, itu huruf lin. Panjang? Tidak panjang. Kalau tidak ada satu huruf hidup yang dihentikan. Mana? Lau, tuh, sau, itu kan lin. Ya, lau, somai, mai, itu kan lin. Itu. Terjadinya mad lin, harus ada huruf lin dulu. Huruf lin yang bertemu satu huruf hidup dan syaratnya dimatikan. Kenapa dimatikan? Nah, itu tadi. Dimatikan itu bisa karena kita berhenti ada wakof, tanda berhenti. Atau berhenti saat baca memang napasnya nggak cukup. Atau ada syarat-syarat lain, ada karena hal-hal lain. Karena dihentikan itulah terjadinya mad lain atau mad lin. Madlayin nomor 15 di semua kami ialah nomor 14 bertemu dengan huruf hidup yang dihentikan. Sama dengan nomor 3 proses awalnya. Berapa panjangnya? Panjangnya juga sama seperti nomor 3. Seperti mad adil disukun. 2-6 harokat. Atau 1-3 alif. Bisa dilihat halaman 42 nomor 10. Sinkron kan? Halaman 42 nomor 10. Sedangkan nomor 11, Mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalau belum jelas nanti ditanyakan lagi saat taklim di Bidakara hari Senin dan Kamis. Ya, Pak Sumaji, Pak Katup Idris, Pak Agus, ya, bapak-bapak yang lain yang hadir ya, yang tidak bisa saya sebut satu-satu, hadir ke taklim Sabtu juga, Senin Kamis juga gitu ya. Walaupun Sabtu tampaknya tanggal 31 libur ya, kelihatannya ada karena kami ada undangan. Itu. Jadi memahami 42 nomor 10 itu harus paham dulu apa itu huruf lin. Huruf lin adalah setiap huruf berbaris fathah dengan waw mati atau ya mati atau dua kemungkinan. Dan terjadinya mad lin kalau ada huruf lin bertemu satu huruf hidup. Wah, masih bingung, masih abstrak. Lihat contohnya dulu ya. Khaufun tuh. Khaufun. Mana lin huruf linnya? Khau. Funnya apa? Kosar, satu huruf kosar. Madlin bukan. Khaufun, khaunya lin, funnya khaufin, finnya kosar. Mana jadi madlinnya? Kalau dihentikan, khauf, barulah madlin. Madlin adalah huruf lin bertemu dengan satu huruf hidup dimatikan. Huruf mana yang dihentikan, dimatikan jadi sukun? Yang fa itu. Sukun itu bukan dalam tulisan ya. Dalam bacaan, walaupun mungkin ada beberapa yang sukun dalam penulisan, tapi umumnya mad alif disukun, madlin itu tetap huruf hidup, justru terjadinya kalau dihentikan. Itu wasoifi wasoi soi, apa itu huruf lin? Fi nya apa? Kosar. Wasoifi, mana madlinnya? Tidak ada madlin. Kapan jadi madlin? Kalau dihentikan, kalau berhenti. Wasoif, jadilah madlin. Madari disukun. Madari sukun, matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Ini jadilah madlin. Karena huruf lin bertemu satu huruf hidup jika dihentikan. Kalau tidak dihentikan, wah enggak ada madlin. Al-yauma, madlin? Bukan. Apa dong? Alnya alif lam komaria, yaunya huruf lin, manya kosar. Mana madlinnya? Nggak ada. Oh, kok nggak ada? Emang nggak ada. Kapan adanya? Kalau dihentikan. Kapan? Al yaum. Kalau berhenti membacanya seperti itu, seakan-akan mim hidupnya jadi sakinah, jadi sukun, itulah jadi mad lain, madlin. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Oh, nggak jelas, SMS aja. Pak Hari, nggak jelas ya, jelasin lagi. Di 0812-828-7881. Sama seperti kemarin. Saya gak jelas ikhwa. Kalau nanyain lewat SMS, ingin dijelasin di SMS gak bisa ya. Harus ditaklim. Sama kan seperti mengkaji, membahas tentang apa itu ikhwa, bagaimana ikhwa ketemu kap dan kop. Ya ang banget. Milkum. Gitu. Milkabel. Kalau yang lain, angnya ada tapi n-nya juga tetap ada. Seperti apa? Ming syari mahola, gak ming syari, ming gitu. N-nya tetap ada, ming. Gak ming, gak eng banget. Yang eng banget kalau ketemu kaf dan kof. Itu nanti dibahas kembali saat menjelaskan tentang ikhwa ya. Kemudian halaman 42 nomor 11, madsilah. Apa itu madsilah? Itu madsilah ini, madsilah ada dua. Ada madsilah kosiroh, ada madsilah tawilah. Madsilah kasirah ialah hu atau hi yang didahului oleh huruf yang hidup. Dibacanya pendek. Dipendek maksudnya panjangnya cuma satu alif, dua harokat. Mana? Lahu, innahu, kulluhu, baituhu, bihi, rojaihi, baitihi. Mana sih madsilah kasirahnya? Hu-hu-nya itu. Jadi, itu kok begitu ya? Ya, kalau dicetakkan Indonesia sepertinya sudah gamblang. Sudah gamblang apa? Nah, jika ingin jelas, lihat lagi resume saya yang nomor 12. Di resume ini sudah disesuaikan dengan bahasa sehari-hari. Di resume nomor 12, madsilah kosiroh ialah baris berdiri. Kenapa baris? Karena bisa patah, bisa kasroh, bisa domah. Madsilah kosiroh ialah baris berdiri adanya di hadomir, kata ganti dia untuk laki-laki. Hahu itu tuh tadi. Lahu, innahu, hu itu. Kulluhu. Nah, biasanya di cetakan Indonesia itu barisnya berdiri gitu. Di sini kan gak berdiri tuh ya, di cetakan ini. Nah, cetakan Timur Tengah juga walaupun tidak ada domah terbalik, ya ada patah berdiri, kasroh berdiri, domah terbalik. Tetapi di cetakan Timur Tengah nanti setelah patah ada alif kecil, setelah kasroh ada segitiga kayak iya kecil, setelah domah ada koma terbalik. Sama sebetulnya ya, itu terbalik-terbalik juga. Hanya di contoh ini di 43 gak gamblang. Jadi untuk ibu yang baru mengkaji ini bingung, mana contohnya, kok lahu innahu mana? Itu lahu itu domahnya terbalik, innahu juga domahnya terbalik, kuluhu baituhu, bihi juga itu barisnya berdiri kasrohnya, rojihi baitih juga sama. Jadi di resume saya insya Allah mudah-mudahan agak lebih gamblang. Nomor 12, marsilah kosiroh. Masilah kosiroh ialah baris berdiri adanya di hadomir. Panjangnya berapa? 2 harokat atau 1 alif. Ya, bisa lihat halaman 42 nomor 11A ya ini gitu ya. Nah, tetapi ada persyaratan. Nah, persyaratannya di resume enggak saya bikin. Persyaratannya masilah kosiroh terjadi jika tidak dua hal. Satu, tidak didahului oleh huruf yang mati. Kalau didahului oleh huruf yang mati, marsilah kosirohnya enggak ada. Mana? Fihi tuh hi-nya. Hi-nya tetap pendek, minhu ilaihi anhu bakazabuhu hu. Itu. Jadi tidak boleh ada huruf mati sebelum hadomirnya. Kalau ada huruf mati sebelum hadomir, mana hadomir tuh? Fihi. Nah, hal itu tuh minhu ilaihi kata gantinya, fihi di dalamnya kata gantinya, itu ya. Minhu ilaihi tuh. Itu. Jadi tidak boleh, syaratnya tidak boleh ada huruf mati sebelumnya. Kecuali hanya ada di surat Al-Furqan ayat 69. Di sini ada ya, disebut juga pengecualian ya. Disebut juga mad mubalagoh. Mad mubalagoh yaitu dalam kalimat yakhlud fihi muhana. Di situ kan tidak boleh ada huruf mati sebelumnya. Tetapi di sini panjang tetap disebut mad mubalagoh itu karena ada pengecualian, karena mad mubalagoh ialah tekan suara pada hi dari fihi mengandung arti bahwa orang-orang musyrik yang membunuh orang tanpa dosa berzina itu kekal di sana di dalam siksanya itu ya. Mad mubalagoh hanya terdapat di situ saja, makanya dikasih tanda aja surat Al-Furqan ayat 69, walaupun ada huruf mati sebelumnya tetap dibaca panjang satu alif gitu. Persyaratan kedua, marsilah kosiroh itu setelah marsilah kosiroh tidak boleh ada huruf mati. Jadi huruf mati tidak boleh ada sebelum dan sesudah marsilah kosiroh. Kalau ada berarti tidak panjang, tidak ada lagi marsilah kosirohnya. Itu mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalau sudah jelas marsilah kosiroh, marsilah tawilah lebih gampang. Karena marsilah tawilah di resume saya nomor 13, marsilah tawilah ialah marsilah kosiroh bertemu dengan alif. Nomor 12 bertemu dengan alif. Panjangnya berapa? 2 sampai 5 harokat. Atau 1 sampai 2 setengah alif. Di buku Mas'ud Syafi'i, buku wajib kita, ada di halaman 44. Ya. Marsilah tawilah. Marsilah tawilah panjang. Ya. Marsilah panjang ialah marsilah pendek diiringi oleh hamzah. Di sini hamzah dibahasakannya. Kami yang mudah-mudah saja. Marsilah tawilah, marsilah kosiroh ketemu alif. Kenapa hamzah? Karena itu ada hamzahnya. Di atas alif itu ada hamzah umumnya. Mana? Innahu adhaka itu. Marsilah kosiroh ketemu alif. Jadi marsilah tawilah. Namanya sekarang bukan marsilah kosiroh lagi. Tetapi marsilah tawilah. Ala dhuhrihi itu. Hi marsilah kosiroh yang ketemu alif. Jadi marsilah tawilah. Malahu idha tarada. Mana? Malahu i itu. Marsilah kosiroh ketemu alif. Jadi marsilah tawilah. Itu dulu ya.